curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Yes, ini kan lagi mangsan arep persiapan Piala Dunia 2006 ya Kang ya. Nyong dua cerita Kang tentang sepak bola, bal-balan ke. Nah, ana dua orang sahabat lah, wong batiran ke wong loro. Sing iji jenane Menceng, sing iji jenane Boneng. Menceng dan Boneng. Lagi ceritane, caloro ke ya, Boneng karo Menceng lagi tingkring nangaring duwur spiteng. Ngapa ke ya, Menceng dan Boneng di atas spiteng kandak-kandaan tentang bal-balan. Tili ke bejo. Menceng priwe, mana orang yo dorogan karo time nyong, time kuen jajal kaya ngapa kekuatane? Wah, oh, bal-balan. Ya bal-balan, ngapa sih ngarit? Wong time ku jan lucu banget yakin ceng. Wong jenengane bet tim kesebelasan, jumlah kudune 11. Isine 7 deng lengkap. Bayar ada tim bokalan lah time kuwe lah. Ora sombong kuwe, neng Boneng. Time nyong biar kataku jumlah wong 7 tur deng lengkap be. Tapi ora tau dadi masalah. Sikil dengklang tapi tangane wutuh. Sejen karo time kowe, sikile wutuh kabeh, tangane buntung kabeh. Wah ngerti tim masane time kowe main karo time nyung ya. Nang lapangan sikate tok tok tabilingi tok karo tangan, jebot tangane wong-wong mu ngono anu buntung ora iso ngapa-ngapa. Akhire yang bentiung kalah bok. Arep sombong dadi wong lah. Ya wis ge, tapi ngomong masalah bal-balan, jane kadang-kadang nyung mikir lho, ceng menceng. Mikir ke priwe? Enggane-enggane kok dewek mati kayaknya ya. Apa enggane-enggane nang surga kanana bal-balan ya? Enggane-enggane dewek kok mati nang surga kanana bal-balan apa ora? Iya kok kadang-kadang nyadu pikiran kayak gue kok. Gue yang nyong orang ngerti. Wong nanu nyong dewek yang ora tau mati, yang ora tau ngerti nang kanana bal-balan apa ora? Oh kayak gue ya. Apa kayak bebes? Dewek sih gak ada perjanjian. Perjanjian ke priwe? Ya misalnya nyong sing mati dipit, engko nyong balik maning maring dunya, ngawe kabar maring kowe nang kanana bal-balan apa ora, nang surga nang sepak bola apa ora. Tapi ya sebaliknya yang gara kowe sing mati dipit, kowe kudu ngabari maring nyong nang kanana bal-balan apa ora. Oh kayak gue ya? Ya iya. Ya wis. Lah engko nang sing wilet ke priwe, sing lembune, sing belanjane priwe? Wah, sing belanjane ya pokoke ditongakna bae. Ora bakal mati kudu kapan bae. Dadi manungsa wis padha maring surga dewek-dewek sing nang dunya dewek kan ngetis. Iya rong nek kae Kang sing ora bisa mati kuwi ana kursi gawe urip tok. Lah kowe mulane aja sing belanjane. Pokoke sapa bae sing mati dipit, kowe kok ngabari nang kanan bal-balan apa ora? Iki ya. Ya wis. Yo jentikan yo. Jentikan kepriwe nyong ora dicentik? Oh ya ding kelalen. Nah Kang temenan ge. Kalingane ya si menceng gue mati depit. Iya mati depit. Gara-gara nih lagi pas bal-balan ngantuk, angup. Nah gue bal pas ditendang, mlebu gue maring lambene si menceng. Ya wis, anu wis menceng tambah menceng mlebu jero weteng maning mati det. Lah barang wis mati, sorene kisi kancane kisi Boneng kiye cerita-ceritane lagi tingkring maning nang dhuwur spiteng. Mau nek karo menceng, berhubung menceng mati, Boneng dewekan. Ya. EJGJ Kang, kue lagi Boneng tingkringan lurus piteng, ana suara, ana bisikan suara roh halus kayak kue lah. Boneng, Boneng, Boneng. Matine menceng apa ya, teka apa ya. Ceng nanti gue ceng. Orang keton gue dong, malah tadi mati sih gitu. Kowe lagi ngapa nang dulu sepiteng, Boneng. Kena lagi ngenteni kowe koceng. Bok dewek kemen tau janjen lagi gue tasi urip. Sapa bae sing mati dipit ngapa kabar sing tasi urip. Kinang surga kono na bal-balan apa ora. Kepriwe ceng, nang kono na bal-balan apa ora ceng. Kayak iya Boneng, sedurunge pertanyaane kowe dijawab nang nyong. Nyong maring dunya balik maning ge arep ngawe kabar. Loro kabar cacahe. Siji kabar ala, siji kabar bagus. Kowe arep ngrungok nasi ngalan dipit apa sing kabar bagus disit Boneng? Pin jajal lari, terus ngomong aja, ayai lah, ganti ya lah si mandan keren tuh. Jajal, pertanyaan apa orang? Aja main-main, Boneng. Wagu masa nabi suara dikait gue, Neng. Sing beres bareng Neng lah. Cepetan gagang kayak yang udah ngabar lo. Sing ngalah pasti nyelek kan jaluk ke Dewi. Oh, ya wes. Nyong jaluk kabar sing bagus ya, Sid. Oh, jaluk kabar sing bagus. Oke, Boneng. Kabar bagus ya, Boneng. Ternyata hobine dewek sepak bola nang surga tesi bisa dilanjut nak. Ternyata anak lapangan sepak bola nang surga, Boneng. Berarti nang kanan bal-balan ya, kau ketemu Beckham apa pembarang, Den, ya? Ya, tergantung, Boneng. Angger Beckham rajin ibadah mesti ketemu nang surga ku bal-balan bareng karo dewek. Tapi angger Beckham kaken dosa ya wis sidak nabae dadi penjaga gawang nang neraka, Boneng. Hai gue ya. Ya wis. Ya berarti nyong ya kudune seneng ya ana kabar bagus kengko berarti engko bisa lanjutna hobine dewek ya Ceng nang aring surga. Ya ngemben ketemu bareng ya Ceng nang surga engko bal-balan bareng. Lah kowe terus kabar elek apa kowe Ceng menceng jarak kowe gawe kabar loro ala karo bagus. Sing kabar sing ora apik kowe kaya ngapa kowe nang surga anu kepriwe kowe lapangan bal-balane anu cebrik apa kepriwe akeh banyune apa kepriwe apa anu watu tok dan lapangane dan ya nang kono ya. Utuh kaya kue Boneng. Kabar eleke nyong gawa amanat ye. Kikon nyampe namaring kue Boneng. Kik dina setu ngesuk nang surga arpana bal-balan. Nah sing ditugasi dari penjaga gawang kik setu ngesuk jatai kue Boneng. Aduh lagi berarti setu ngasuk nyong gari mati. Gari nyong sing mati kia. Aduh aduh. Mula nyong ngarpola mati dipit lah nyong mula. Liane pengen yang dati kipen kanan jukut Brazil apa jukut Argentina apa jukut SIS kanan lah ajan nyong lah. Aduh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.